Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiran nisa' yara'akunnallah. Alhamdulillah, pada sore hari ini 20 Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, penyakit dan obat-obatnya, jawaban yang sempurna bagi seorang yang bertanya tentang pengobatan yang bisa menyembuhkan. Itu makna dari risalah beliau alaihi rahmatullah. Yang mana akhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas apa yang menjadi ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan, lastum tunsaruna bikathratin wa innama tunsaruna minas sama', ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengingatkan pasukan perang yang ada di sisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah bahwasanya pertolongan yang kita dapatkan ini benar-benar berasal dari atas langit, artinya dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa yang dipanjatkan oleh kita bukan tunsaruna bi kathrah, bukan kita bisa menang melawan mereka musyrikin, kita bisa menang melawan mereka kaum kufar itu karena jumlah kita yang lebih banyak, la, akan tetapi benar-benar faktor terbesar yang bisa memenangkan kita pada peperangan ini, kata Umar bin Khattab, adalah innamatun saruna minas sama, karena kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertolongan tersebut bisa turun? Pertolongan tersebut bisa turun karena doa-doa yang mereka panjatkan, karena doa-doa yang mereka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ucapan beliau radiyallahu ta'ala anhu ardah, inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a, aku tidak mementingkan, aku tidak terlalu fokus dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku targetkan adalah berdoa kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'a, karena aku yakin apabila aku diberikan ilham, diberikan taisir, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, yang aku yakini adalah ijabah itu, pengkabulan itu pasti akan berada bersamaan dengan doa yang kupanjatkan. Ini ucapan yang sangat indah dari sosok khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian kita lanjutkan ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa akhadha syairu hadha al-ma'na fa nadhamahu fa qala, maka ada seorang penyair yang mengambil makna dari ucapan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah ini, kemudian syair tersebut, penyair tersebut mengatakan, law lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judika faika ma'awwadtani talaba, kalau seandainya engkau ya Allah tidak memberikan apa yang aku harapkan, tidak mengkabulkan apa yang aku pinta, dari kedermawanan kedua tanganmu ya Allah. Kalau seandainya bukan itu, ma'awadzani talaba, niscaya engkau tidak akan memerintahkan aku untuk meminta. Semakna dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, ikhwati fillah ya ra'akumullah, atau ya ma'asyaran nisa ya ra'akunnallah. Sama ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, ketika Allah jalla wa ala memerintahkan kita untuk memohon hanya kepadanya, tanpa harus kepada para wali, tanpa harus kepada para guru, tanpa harus kepada para habaib dan yang seterusnya. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala di saat yang sama pun menjanjikan bahwasanya ada ijabah, ada pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengkabulan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang penyair tersebut mengatakan hal yang sama, semakna dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Lau lam turidna ila ma arju wa atlubuhu min judika faik. Kalau seandainya engkau ya Allah tidak akan mengabulkan apa yang aku pinta, tidak akan mengabulkan apa yang aku harapkan, ma'awadzani talaba, maka niscaya engkau tidak akan memerintahkan aku untuk berdoa. Artinya doa tersebut akan beriringan dengan yang namanya al-ijabah bagi mereka-mereka yang yakin. Tapi kalau mereka-mereka yang berdoa akan tetapi diiringi dengan isti'jal, terburu-buru, kenapa aku sudah berdoa kepada Allah sekian tahun tidak pernah diijabah? Kenapa aku sudah meminta kepada Allah sekian hari, sekian bulan, sekian puluh tahun tidak diijabah? Ini namanya musta'jil fid du'a. Artinya dia adalah seorang yang musta'jil di dalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, faman ulhimad du'a'a faqad urida bihil ijabah. Maka barang siapa yang mendapatkan ilham, yang mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia berdoa, faqad urida bihil ijabah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki ijabah bagi dirinya. Itu bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memang sayang kepada mereka. Allah jalla wa ala memberikan rahmahnya kepada mereka, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-ijabah. Fa inna Allah subhanahu yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Perhatikan lafaz astajib lakum ayatuhan nisa ya ra'akunnallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan ayat ini sebagai janjinya subhanahu wa ta'ala bahwa setiap permohonan yang sampai kepadanya, setiap permohonan yang sampai kepada Rabbul Izzati wal Jalal akan mendapatkan ijabah. Astajib lakum, aku akan mengijabah setiap doa kalian. Kurang yakin apalagi kita untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan duniawi seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apakah urusan duniawi tersebut bersifat lahir maupun urusan duniawi yang sifatnya batin? Ketika seorang tidak lagi membutuhkan kekayaan, ketika seorang tidak lagi membutuhkan tambahan harta karena sudah melimpah harta benda yang dia miliki, karena sudah memiliki label sebagai orang yang kaya raya di orang-orang sekitarnya, maka pasti dia masih membutuhkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sifatnya batin. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan dalam hatinya. Maka kepada siapa dia harus meminta ketenangan tersebut? Langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu mencari ketenangan dalam perkara-perkara fana yang ada di alam dunia ini, menuju tempat-tempat hiburan, minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua bahkan menambahkan kegundah gulanaan seorang hamba, menambahkan rasa sempit yang ada pada seorang hamba, bukan menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka sekecil apapun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya yang mutakabbirun. Menjadi hamba-hambanya yang sombong, tidak mau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah wa qal, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sampaikan kepada mereka bahwa aku ini adalah sosok yang dekat, aku ini adalah zat yang dekat. Ini yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau ada wahai Muhammad yang bertanya kepada engkau, di mana Allah Subhanahu wa taala, sampaikan inni qarib, sungguh Allah Subhanahu wa taala, yakni aku, qarib, sangat-sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya man, aku akan mengijabah, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan semua permintaan, semua permohonan orang-orang yang meminta kepadaku. Idza da'an berarti di sini memiliki satu makna. Apa itu? Ada orang-orang yang mau berdoa kepada Allah, di sisi lain ada juga orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tawadhu, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Sang Khalik, di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal. Akan tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang congkak, tidak mau, seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda bisa aku cari sendiri. Kekayaan bisa aku cari sendiri. Ketenangan bisa aku cari sendiri. Anak keturunan pun bisa aku cari sendiri. Seakan-akan dia sudah tidak butuh dengan Sang Khalik. Seakan-akan dia sudah tidak butuh dengan Rabbul Izzati wal Jalal. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi orang-orang yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun anhum, enggak butuh kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Mereka tidak berdoa pun bukan Allah Jalla wa ala yang mendapatkan efek negatif. Mereka sendiri nantinya akan menyesal di akhirat kelak, kenapa pada kehidupan dunia saya tidak memanjatkan doa permohonan kepada Allah agar diselamatkan di hari akhir. Terlambat. Maka yang kita bahas adalah jenis orang-orang yang pertama, yang mereka memang mau merendahkan hati-hati mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka idza da'an, apabila seorang hamba mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jaminannya ujib. Kata Allah Jalla wa ala, aku akan menjawab. Aku akan mengijabah doa-doa hamba Allah. Doa-doa seluruh manusia, tapi kalau mereka mau berdoa. Maka ini yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita telah mengetahui, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah akan menyelisihi janji-janjinya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah wa fi sunan Ibn Majah. Dan di dalam sunan Ibn Majah alaihi rahmatullah, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu wa ardah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Allah Jalla wa ala, afwan, kata Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak mau meminta, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaih, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, Allah Jalla wa ala akan marah kepadanya. Ini bagi mereka orang-orang yang congkak untuk berdoa, orang-orang yang tidak mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Jalla wa ala memberikan balasan yang setimpal, al-jaza'u min jinsil amal. Disebutkan kaidahnya oleh para ulama dalam ayat Allah Jalla wa ala yang dijadikan oleh para ulama dalil dari kaidah ini adalah jaza'an wifaqa. Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang enggan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan apa? Yaghdab alaihi. Allah Jalla wa ala akan murka, akan marah kepadanya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min ghadabih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Akhwati fillah ya ra'akunallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita mengangkat dua tangan kita. Betapa pentingnya kita untuk benar-benar bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta apa yang kita butuhkan. Karena manusia ini adalah manusia yang sangat lemah. Manusia ini membutuhkan hal-hal yang memang datang hal tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dari zat yang maha kaya. Sehingga sudah seyogyanya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya dia memohon kepada Sang Khalik. Dia memohon kepada zat yang maha kaya. Apapun jenis permohonannya. Begitu pula dilanjutkan oleh beliau. Wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Maka dari hadis ini, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa ala akan marah, akan murka kepadanya. Penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, ala anna ridaahu, bahwasanya keridaannya Allah Subhanahu wa taala fi su'alihi wa ta'atihi. Keridaan Allah Jalla wa ala sangat erat hubungannya dengan su'al, ad-du'a, permohonan, permintaan seorang hamba, wa ta'atihi, dan ketaatan seorang hamba kepadanya Subhanahu wa taala. Ini erat kaitannya. Kalau seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hamba tersebut memelas, semakin hamba tersebut merasa butuh kepada Allah Jalla wa ala, merasa fakir di hadapan Allah Jalla wa ala. Seharusnya bukan merasa, karena memang dia fakir. Karena memang kita semua ini fakir, fuqara kita ini. Tidak memiliki apapun dari perkara-perkara duniawi. Kita adalah orang-orang yang sangat-sangat butuh kepada Allah Jalla wa ala. Kalau kita tempatkan hal ini tepat pada tempatnya, kita tidak menjadi orang-orang yang mutakabbirun. Kita tidak menjadi orang-orang yang sok kaya. Kita tidak menjadi orang-orang yang sok tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Min jinsil amal, sesuai dengan amalan kita. Doa terus kita panjatkan. Permohonan demi permohonan terus kita sampaikan. Ketaatan demi ketaatan terus kita lakukan. Maka apa? Allahu Jalla wa'ala akan memberikan keridhaan kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Wa idza radiya Rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridah. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Begitu pula sebaliknya, setiap hal-hal yang berkaitan dengan bala, yang berkaitan dengan musibah, bencana, itu akan datang dari al-ghadab, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Jalla wa ala. Maka ketika kita sudah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Jalla wa ala sudah kita pegang karena kita sering melakukan ketaatan kepadanya, karena kita sering berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Wa idza radiya Rabbu, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada seorang hamba, fa kullu khairin fi ridha, setiap kebaikan, segala macam jenis kebaikan akan ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sudah Allah turunkan kepada hamba tadi. Enggak akan ada ruginya. Kalau kita sudah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menggapai apa yang Allah Jalla wa Ala senang, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka setiap kebaikan akan datang pada diri kita. Tanpa terkecuali. Walaupun zahir yang ada nampaknya kanan kiri manusia yang di hadapan kita tidak ridha kepada kita. Walaupun yang nampak, walaupun yang zahir, orang-orang di kanan dan kiri kita risih dengan kita. Walaupun itu terjadi di tengah-tengah kita, tapi kalau kita sudah memegang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup. Bahkan lebih dari cukup. Kalau memang target seorang manusia, target kita di dunia ini adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, kama anna kulla bala'in, sebagaimana setiap bala, setiap musibah, setiap cobaan, wa musibatin fi ghadabihi, itu bersumber dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala bisa marah dan kapan Allah Subhanahu wa taala bisa ridha dengan kita? Ya tergantung kita. Apakah kita mau menyampaikan setiap kebutuhan kita kepada Allah? Apakah kita mau melakukan sekian banyak ketaatan kita kepada Sang Khalik? Atau mungkin sebaliknya. Kalau kita mau bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan sedikit dari istirahat malam kita untuk melakukan qiyamul lail misalnya, untuk mengangkat kedua tangan kita di hadapan Sang Khalik Subhanahu wa taala, man yad'uni astajib lahum, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengijabah doa-doa mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadithul qudsi ketika menjelaskan bahwa Allahu Jalla wa Ala adalah zat yang turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Man yastaghfiruni aghfir lahum, barang siapa yang meminta permohonan kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepada mereka. Kembali urusannya kepada kita, akhwati fillah ra'akunallah, ma'asyaran nisa, apakah kita mau ataukah tidak mau? Maka ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita bisa mengorbankan sedikit rehat kita, sedikit istirahat kita, sedikit kenyamanan kita demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan dibayangkan bahwasanya waktu mustajab itu hanya ada di sepertiga malam terakhir. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana ketika turun hujan itu adalah bagian dari waktu istijabah, bagian dari waktu yang dijanjikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab doa-doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu tersebut. Begitu pula antara azan dan iqamah pun demikian, waktu mustajabah. Begitu pula di setiap sujud-sujud kita, waktu mustajabah. Di tahiyat akhir yang kita kerjakan di setiap sholat kita, apakah itu sholat sunnah ataukah sholat wajib, waktu mustajabah. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sedikit ujian dari Allah Jalla wa ala, menjadi seorang hamba yang sulit untuk bangun di sepertiga malam terakhir, lantas kita putus asa. Sudah saya enggak ada waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali bagi saya untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Thayyib. Masih banyak waktu-waktu yang lain ya, akhi. Masih banyak waktu-waktu mustajabah yang lain wahai hamba Allah Jalla wa ala. Jangan hanya karena satu kita terluput darinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita jadikan sebagai satu zat yang kita curhat kepadanya. Kenapa waktu-waktu lain kita isi dengan media-media sosial yang kita miliki? Kenapa kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga kita? Kenapa? Seakan-akan kita ini hidup hanya untuk media sosial. Seakan-akan kita ini hanya hidup untuk pencitraan. Agar orang lain menganggap kita baik. Agar orang lain menganggap kita soleh. Seakan-akan kita tidak bisa menjadi seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah, jangan sibuk dengan HP-HP kita. Jangan sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga kita. Luangkan sedikit, 5 menit, 10 menit. Kita mohonkan permohonan kita kepada Allah. Kita mohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Akan mendatangkan kullu khair, kebaikan-kebaikan yang sangat amat banyak. Akhwati fillah ya ra'akunallah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa qad dzakara al-imamu Ahmad fi kitab az-zuhdi atharan, bahwasanya al-imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul az-zuhud menyebutkan sebuah athar. Apa athar tersebut? Anallah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a minal walad. Kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, sebagaimana ternukil dalam az-zuhud, beliau nukilkan sebuah athar Hadithul Qudsi yang dihukumi oleh sebahagian para ulama kita dengan athar yang sahihun, athar yang sahih, sampai sanadnya kepada rawi yang bernama Wahab Ibnu Munabbih rahimahullahu ta'ala. Anallah, aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana, tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan aku. Idza raditu baraktu, apabila aku sudah ridha kepada seorang hamba, maka aku akan memberikan keridhaan. Apabila aku sudah ridha kepada seorang hamba, aku akan berikan kepada dia keberkahan. Apabila aku sudah ridha kepada seorang hamba, aku akan berikan kepada dia kebaikan-kebaikan yang banyak. Idza raditu baraktu. Maka kuncinya di sini ayatuhan nisa ya ra'akunallah, bagaimana kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ridha kepada Allah Jalla wa Ala, dan Allah pun Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita, luar biasa dampak positif akan terus kita rasakan pada setiap lini kehidupan kita. Kita ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Kami ridha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rabb kami, atau aku ridha bahwa Allah Jalla wa Ala sebagai rabbku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Baik, kita sudah ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah Allah Jalla wa Ala sudah ridha kepada kita ataukah belum? Bagaimana cara menggapai ridha Allah Jalla wa Ala? Cara menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dengan memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala dan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepadanya. Idza raditu baraktu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridha pada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Kullu khair tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, aku akan memberikan keberkahan demi keberkahan kepadanya. Wa laisa li barakati muntahan. Tidak ada pada keberkahanku itu batas maksimumnya. Artinya apa? Kebaikan demi kebaikan. Keberkahan yang banyak, enggak ada muntaha, enggak ada batas maksimalnya. Habisnya enggak ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik. Jadi sudah dijamin oleh Allah Jalla wa Ala kehidupan kita ini pasti akan baik, baik, baik dan baik. Menurut pandangan Allah Jalla wa'ala, walaupun Allah Jalla wa'ala mungkin memberikan kita satu ujian, satu musibah, yang dari sisi pandang seorang manusia itu adalah kejelekan, tapi dari sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Maka kebaikan ini enggak bisa kita ukur dari sisi kita, ayat Tuhan Nisa yarakunallah. Kita harus senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus menggapai keridhaan Allah Jalla wa Ala. Kalau sudah kita gapai keridhaan Allah Jalla wa Ala tersebut, keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan akan ada pada diri kita. Dan keberkahan Allah Jalla wa Ala tidak ada batasannya. Kemudian disebutkan dalam lanjutan acara tersebut, wa idza ghadibtu la antu. Hati-hati apabila aku marah, aku sudah murka pada seorang hamba, maka aku akan melaknat dia. Wa la'nati, dan laknatku tersebut tablughu sabi'a minal walad. Laknatku tersebut akan sampai ke 7 turunan yang dia miliki. Wal iyadhu billah. 7 turunan dipenuhi dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau tunduk kepada Allah, karena tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang ada ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, bahwa kesolehan seorang anak, kesolehan seorang putra-putri yang kita miliki itu berkaitan erat dengan kesolehan orang tuanya. Kesolehan kita sebagai orang tua itu berpengaruh besar dengan kesolehan yang ada pada anak-anak kita. Maka ini kaitannya dengan asar yang sahih yang datang dari Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, tenang sudah kita. Tapi kalau ternyata wal'iyadu billah Allah melaknat kita, Allah murka kepada kita, 7 turunan tidak selamat wal'iyadu billah. Bi'idnillahi ta'ala, ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, kita akan melanjutkan apa yang dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah pada pertemuan yang akan datang, ketika beliau menyampaikan waqad dallal aqlu wan naqlu al fitru as salimatu wa tajaribul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardatihi al birra wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbabil jaliyah likulli khairin. Beliau akan membahas bagaimana syariat Allah Jalla wa Ala sangat-sangat menganjurkan yang namanya ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada sesama. Bahkan itu merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan permohonan, seorang mendapatkan afwan, ampunan, seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan baik dia kepada sesama makhluk Allah Jalla wa Ala. Bukan hanya manusia, akan tetapi hewan pun masuk ke dalam pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim taala akan kita lanjutkan secara terperinci penjelasan beliau pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akunallahu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.